kebacung yang suka selimutan sama tetangga. Elah, iya ya. Selingkuh semua, berarti selingkuh semua. Ya Allah ya Robi. Siap kita nyanyi lagi. Lebih seru dari yang tadi, siap. Lanjut, New Balapa. Tetaplah hangat tubuhku, jangan kecil. Malam-malam. santa. Luar biasa. Tepuk tangan.